Baik, bismillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran Durusul Lughah jilid yang ketiga. Ini merupakan satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa belajar bahasa Arab sampai jilid yang ketiga. Dan terakhir yang kita bahas halaman 19, kalau yang kita akan sama, adalah tamarin, latihan-latihan yang berkaitan tentang apa yang telah dibahas dari pembahasan kaidah-kaidah sebelumnya. Tamarin halaman 19, latihan tamarin. Ayyinil mu'roba minal mabniyi fima ya'ti. Tentukan mana yang mu'rob dari isim mabni fima ya'ti berikut ini. Jadi tentukan apakah, berarti fi'il ini, semua fi'il-fi'il bukan isim, fi'il-fi'il yang mu'rob dan mana fi'il-fi'il yang mabni. Ini berkaitan dengan fi'il. Ya, dakhala ya, mabni atau mu'rob ya, dari Pak Haji, fadl. Mabni, dakhala mabni alal fath. Ijlis mabni jelas. Yadhabu mu'rob. Tafhamna. Tafhamna bertemu dengan nun. Mabni ya, bertemu dengan nun ina. Yakhrujuna mu'rob. Tashrobina ya baji mu'rob. Yaktubna mabni. Nah ini. Jadi dakhala mabni, ijlis mabni, yadhhabu mu'rob, tafhamna mabni bertemu dengan nun niswah, yakhrujuna mu'rob, tasrobina mu'rob, yaktubna mabni. Nomor dua, ma'alamatul i'robil asliyah fil mudhore. Apa tanda-tanda i'rob asli pada fil mudhore? Alamatul i'robil asliyah fil mudhore. Apa tanda-tanda i'rob asli dalam fil mudhore? Ya, dari ya Abu Fauzan. Rofa bidommah. Nasab dengan fathah, jazm dengan sukun. Ma alamatul i'robil far'iyyah fil af'al khamsah. Apa alamat cabang, alamat i'rob cabang pada af'al khamsah? Ya, silakan Pak Herman. Subutun nun, alamat rafa'nya subutun nun. Alamat nasab dan alamat jazmnya apa? Hasfun nun. Ma alamat rafa' fil fi'il naqis. Apa tanda rafa' pada fi'il naqis? Ya, silakan Alaf Iman. Alamatul jazm far'iyah fil fi'il naqis. Hasful akhiri. Nomor 5, ma alamat rafa' fil fi'il naqis? Alamat rafa' fil fi'il naqis. Harf domah muqaddarah. Harfu ilah itu huruf ilahnya, alamat rafa'. Fil fi'il naqis itu muqaddarah. Domah muqaddarah. Nah, itu yang disebutkan tuqaddaru alamat rafa'nya yamsi, artinya kan yamsiu tapi dihilangkan. Yadu artinya yadu, yansa yan yansa. Yansa adalah yansa'u artinya. Alamat jazmnya hasurillah, alamat rafa'nya domah muqaddarah. Ma alapun alamatun nasab fil fil naqis al mahdhu lain. Fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah. Ma alamatul jazm fil fi'il mudhaf? Ya, ala Abu Fauzan. Fil fi'il mudhaf. Sukun muqaddar. Nah, jadi jawabannya sukun muqaddar. Jadi alamatul jazm far'iyah fil fi'il naqis hazfu harfil illah. Alamat rafa fil fi'il naqis adalah domah muqaddarah. Alamat nasab fil fi'il naqis maftul ain fathah muqaddarah. alamatul jazm fil fi'il mudhaaf sukun muqaddar. Baik, ini yang telah lewat. Sekarang kita masuk ke Ad-Darsus Tsani. Setelah beberapa pertemuan kita lewat tentang kaidah-kaidah, alhamdulillah sekarang kita sudah masuk ke pembahasan Durusul Ghoh jadi 3 Ad-Darsus Tsani, pelajaran kedua. Nah, ini normal, nanti ada setiap babnya ada nas, ada percakapan. Ad-Darsus Tsani, percakapan pada pelajaran kedua. Al-Mudaris, aina Hamid? Di mana Hamid? Faisal, saya si ba'da qalil insyaallah. Akan datang, tak menunjukkan akan aku tanfis. Saya si ba'da qalil, akan datang sebentar lagi. Ba'da setelah qalil sebentar. Sebentar lagi. Insyaallah jika Allah kendaki. Ra'aituhu wa huwa yadkhulul hammam. Saya melihatnya wa-nya menunjukkan keadaan. Wa hal. Saya melihatnya dalam keadaan dia masuk kamar mandi. Nah, wa-nya wa haliyah, nanti akan jelaskan. Menunjukkan makna dalam keadaan. Ra'aituhu wa huwa yadkhulul hammam. Saya melihatnya dalam keadaan dia masuk kamar mandi. Hammam. Wa aina Hamzah, dan di mana Hamzah? Kharaja minal fasli wa huwa yahmil kutubah. Keluar dari kelas dalam keadaan dia membawa kitab-kitabnya. Azunnu annahu raja'a ilal mahja. Saya menduga sungguhnya dia pulang dari asrama, pulang ke asrama. Annahu raja'a ilal asrama, pulang ke asrama. Ra'aituhu wa huwa yadkhulul mustausaf. Saya melihatnya dia masuk ke puskesmas. Mustausaf, puskesmas atau klinik. Kalau rumah sakit kan mustasfa, kalau ini mustausaf, puskesmas. La'allahu marid. Khawatir dia dalam keadaan sakit. La'allahu ini maknanya khawatir. La'allahu khawatir dia dalam keadaan sakit, marid. Al-mudarris syafahullah. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Mata roja'tum min Mekkah ya ikhwan. Kapan kalian pulang dari Mekkah, wahai saudara-saudaraku? Roja'na masa amsi. Kami pulang sore kemarin. Masa sore amsi kemarin. Kharajna min Mekkah. Kami keluar dari Mekkah. Wasyamsu tatlu. Dalam keadaan, wawnya waw haliyah, dalam keadaan matahari terbit. Wawasolna toyibah, dan kami sampai ke negeri yang baik, itu maksudnya Madinah Munawwarah. Toyibah atau toyibah adalah negeri kebaikan. Julukan bagi Madinah. Julukan bagi Madinah adalah toyibah atau toyibah. Tempat yang baik, yaitu Madinah Munawwarah maksudnya. Kami sampai ke tempat yang baik, yaitu Madinah Munawwarah. Wannas yakhrujuna minal masjidin nabawi. Dalam keadaan manusia keluar dari Masjid Nabawi ba'da sholati zuhri, setelah sholat zuhur. Al-mudaris taqabbalullah umratakum. Kemudian mudaris mendoakan taqabbalullah umratakum. Semoga Allah menerima umroh kalian. Amin. Iqra'il hadis al-maktub ala sabburah ya Muawiyah. Bacalah hadis yang tertulis di papan tulis, wahai Muawiyah. Kemudian Muawiyah yaqifu wa yaqra. Muawiyah berdiri dan membaca bismillahirrahmanirrahim. Yaqra berdiri dan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mudaris mengatakan iqra wa anta jalis. Iqra, bacalah wa anta jalis, dalam keadaan kamu duduk. Iqra wa anta jalis, dalam keadaan kamu duduk. Ya, jangan berdiri. Muawiyah uridu an aqra'a wa an waqif. Saya ingin membacanya dalam keadaan saya berdiri. Kamatasya, ya sudah, silakan. Kamatasya itu silakan, apa yang kamu mau, dibolehkan untuk berdiri. Kemudian Muawiyah membaca hadisnya. Anjabir radhiyallahu anhu qala ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia di masjid. Faqala shalli raqatain. sholatlah 2 rakaat. Ini sholat tahiyatul masjid, sholat 2 rakaat. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Asrahu lakum darsal ana. Asrahu, saya akan menjelaskan kepada kalian, asrah itu saya akan menjelaskan kepada kalian ad-darsal an, pelajaran yang sekarang. Fasma'u, dengarkanlah. Wala taktubu syai'an, dan janganlah kalian menulis sesuatu. Wa ana asrah, dalam keadaan saya menjelaskan. Ta'til wawu lima'anin kathiroh, datang waw lima'anin kathiroh, dengan makna-makna yang banyak. Ma'anin itu jamak dari makna, dengan makna-makna yang banyak. Minha al-atfu, di antaranya maknanya al-atfu, maknanya dan. Al-atfu mana dan. Contoh, Qoroza Zubairu wa Hamidun. Contohnya adalah Qoroza Zubairu wa Hamidun. Zubair keluar, wa Hamid dan Hamid. Darasna al-yawm as-sirata wal fiqha. Kami mempelajari hari ini pelajaran sirah, sejarah, wal fiqha, dan pelajaran fikih. Aqaltu wa syaribtu, saya makan dan saya minum. Berarti waw pertama maknanya adalah dan. Wa minha al-qasam, di mana sumpah. Berarti maknanya demi. Al-qasam itu mana sumpah. Wa wallahi ma ra'aituhu, demi Allah saya tidak melihatnya. Wa wallahi ma ra'aituhu, demi Allah saya tidak melihatnya. Wa wawul qasami min hurufil jar, dan wawul qasam termasuk dari huruf jar, yaitu menjarkan setelahnya, sama seperti min, ila, fi, setelahnya dia majrur, seperti wawlohi. Wa minha al-hal, demikian waw lain maknanya adalah al-hal, maknanya adalah untuk menunjukkan keadaan, al-hal, untuk menunjukkan keadaan. Nahwu, contoh, ataitu nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid, saya mendatangi nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia di masjid. Wawnya waw hal, dengan keadaan. Ai, yaitu hala kaunihi fil masjid, keberadaan, keadaan beliau, hala kaunihi, keadaan beliau fil masjid, di dalam masjid. Ra'aitul Hasan wa huwa yakhruj minal maqsad, saya melihat Hasan dalam keadaan dia keluar dari kantin. Maksof itu kantin. Misalnya pondok ada maksof, nah itu ada kantin, kantin pondok. Al-maksif kantin. Ai hala khurujihi minhu, yaitu keadaan keluarnya darinya. Ini dalam keadaan keluar dari kantin. Ilaikum amsilatan ukhra liwawil hal, dan untuk kalian ada contoh-contoh lain. Ilaikum, untuk kalian, atau ambillah baik kalian contoh-contoh lain di wawil hal, untuk waw menunjukkan keadaan. Mata abi wa ana shogir, ayahku meninggal dalam keadaan. Kalau wawnya hal biasanya dalam keadaan. Mata abi wa ana shogir, ayahku meninggal dalam keadaan saya masih kecil. Dakhaltul masjida wal imamu yarka, saya masuk masjid dalam keadaan imam ruku. La ta'kul wa anta syaba'an, jangan kalian makan dalam keadaan kalian kenyang. Syaba'an itu kenyang. La'allakum fahimtum, sepertinya kalian telah paham. Hatil ana misalan wiwawul atof, hat itu datangkan. Hatil ana, datangkan sekarang. Misalan, contoh, liwawil atfi, untuk wawul atof, waw yang menunjukkan mana dan, waw atof yang menunjukkan mana dan. Wahai Ayub, ya Ayub, contoh Ayub menyebutkan contohnya. Zahabtu ila suq wastaraitu asya, saya pergi ke pasar dan saya membeli asya, beberapa macam, beberapa barang. Asya itu beberapa barang. Asya. Mudaris ahsanta, bagus, kau telah berbuat perkara yang bagus. hati mitalan riwawil qasam ya Muawiyah. Datangkan contoh untuk waw yang menunjukkan mana sumpah wahai Muawiyah. Wallahi ma jibtu qat. Demi Allah, ma jibtu qat. Saya tidak pernah bolos sama sekali. Qat itu adalah menunjukkan sama sekali. Saya tidak pernah bolos, tidak hadir tanpa alasan. Qat sama sekali. Wallahi, wawnya menunjukkan makna sumpah. Ahsanta, bagus kau. Hati mitalan liwawil hal ya Faisal. Datangkan contoh bagi wawul hal wahai Faisal yang menunjukkan makna keadaan. Dakhaltul masjida wal imamu ikhtub. Saya telah masuk ke masjid dalam keadaan imam berkhutbah. Nah, berarti wawnya menunjukkan dalam keadaan. Kemudian yang berikutnya mudaris mengatakan ahsanta, engkau telah melakukan perbuatan yang bagus. Hati misalan akhor ya Yunus. Datangkan contoh lain wahai Yunus. Kemudian Yunus mencontohkan dengan contoh lain talabtul ilma wa ana kabir. Saya menuntut ilmu dalam keadaan saya usianya sudah tua, kabir. Nah, ini wawnya menunjukkan waw hal. Dalam keadaan saya sudah kabir, sudah tua. Ahsanta, bagus. Kau telah menjawab dengan jawaban yang bagus. Ya Ubaidullah. Ya Ubaidullah. Wahai Ubaidullah. Uzkur ayatan fiha wawunil hal. Sebutkan ayat yang di dalamnya terdapat wawul hal. Nah, jadi contoh-contoh dari jumlah biasa. Sekarang contoh dalam ayat. Kemudian Ubaidullah menjawab. A'udzubillahiminasyaitonrojim. Aku berlindung pada Allah dari syaitan yang terkutuk, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian bawa contoh ayat yang ada wawul hal. Innalazina kafaru wa matu wahum kuffar ulaika alaihim laknatullah wal malaika wan nasi ajmain. Sesungguhnya mereka-mereka yang kafir dan meninggal, innalazina kafaru, mereka-mereka yang kafir dan meninggal, wahum, wawnya waw dalam keadaan hal. Wahum dalam keadaan mereka kafir. Matu wahum kufar. Mereka meninggal dalam keadaan mereka kafir. Ulaika alaihim laknatullah. Mereka akan mendapatkan laknat Allah. Ulaika alaihim laknatullah. Mereka akan mendapatkan laknat Allah. Wa malaikah dan laknat dari para malaikat. Wan nasi ajmain dan manusia seluruhnya. Al-mudaris wawul hal fi hadil ayah. Aina wawul hal fi hadil ayah. Mudaris mengatakan, di mana wawul hal dalam ayat ini? Fi qawlihi ta'ala wahum kuffar. Ini pada ucapan Allah subhanahu wa ta'ala wahum kuffar. Dalam keadaan mereka kafir. Ini wawul halnya. Ahsanta. Bagus. Engkau telah menjawab dengan bagus. Bakiya salatu daqa'ik. Tersisa 3 menit. Jadi ada istilah-istilah kalau jam asa'ah. Jam. Kalau detik daqiqah, jamaknya daqa'iq. Kalau menit, menit bahasa Arabnya menit, ada yang masih ingat? Menit. Menit itu taniyah, bukan dua taniyah. Jamaknya tawanin. Nah, menit, detik taniyah, daqiqah. Jamaknya daqa'iq. Ini menit. Kalau detik, taniyah. Detik. Nah, ini detik. Jamaknya sawanin. Nah, ini detik. Ini detik. Nah, kalau jam ya sa'ah. Jam. Jamaknya saat. Ini. Ini. Jadi kalau daqa'iq itu jamak dari daqiqah 3 menit. Tapi kalau taniyah jamak ketawannya dia detik. Ini istilah dalam bahasa Arab. Baqiya salatu daqa'iq. Tersisa 3 menit. Fahal min su'alin. Apakah ada pertanyaan? Fahal min su'alin. Apakah ada pertanyaan? Naam. Iya. Ladaya su'alun. Saya memiliki, ladaya itu saya memiliki soal, pertanyaan. Ma makna al-hurum? Apa makna al-hurum? Apa makna dari al-hurum? Fi qawli ta'ala pada ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus shayda wa antum hurum. Hurum adalah orang-orang yang berpakaian ihram. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh as-shayd. Hewan buruan, as-shaydo, as-shayda, hewan buruan, wa antum hurum. Dalam keadaan kalian berpakaian ihram. Ingin umroh pakai pakaian ihram. Enggak boleh untuk membunuh hewan buruan. Maknaha muhrimun. Maknanya lah muhrimun, orang-orang yang berpakaian ihram. Berpakaian pakaian seperti orang yang umroh, muhrim, orang yang ihram. Mufraduha haramun. Mufradnya adalah haram. Jadi hurum mufradnya haram. Itu orang yang kalau umroh pakai pakaian ihram. Ain muhrim, yaitu orang yang berpakaian muhrim. Nah, beda muhrim mahram beda. Kalau muhrim yang pakaian ihram, kalau mahram yang saudara yang merupakan mahram kita nih. Sehingga harus ada kalau muhrim orang yang tadi orang yang berpakaian ihram. Kalau mahram ya, itu beda lagi. Kalau mahram itu yang tidak boleh dinikahi, mahram. Kalau ini muhrim yang berpakaian ihram. Muawiyah jazakallahu khairan. Muawiyah kemudian menjawabnya dengan jazakumullah khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Yarinul jaros, bel berdering, bel berbunyi. Wayak rujul mudaris, dan mudaris keluar. Wahwa yakul, dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini, semoga keselamatan sekalian dan rahmatnya dan barokahnya. Alhamdulillah selesai kita membaca nas yang panjang. Tamarin, latihan. Mungkin hari ini satu latihan aja. Sisanya ini pada penulangan datang. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Aina ro'a Faisalu Hamidan. Aina ro'a Faisalu Hamidan. Di mana Faisal melihat Hamid? Faisalnya fa'il, Hamidnya maf'ul bih. Aina ro'a Faisalu Hamidan. Ya, silakan Pak Haji. Mudarisannya, di mana Hamid? Saya melihatnya. Saya tiba di Khalil, raituhu. Nah, jawabannya itu. Aina ra'a Faisalu Hamidan? Di mana Faisal melihat Hamid? Nah, jawabannya ra'ahu wa huwa yadkhulul hammam. Melihatnya dalam keadaan dia masuk kamar mandi. Nomor 2, aina zahaba Hamzah? Enggak mesti ada kalimat zahabanya, tapi terpahami dari konteks kalimat. Ya, bagaimana Abu Fauzan? Pas nih, satu-satu, persiapan. Ada 5 orang. Nah, zahaba ilal mustausof. Masuk ke mustausof sama dengan pergi ke mustausof ya. Pergi ke mustausof, yaitu adalah klinik atau puskesmas. Mata kharajat tullab min Mekkah wa mata wasolul Madinah Munawwarah. Ya. Pak Herman, silakan. Kharaju wa syamsu. Tatlu. Nah, kharaju wa syamsu tatlu wa wasolu ba'da atau wanas yakhrujuna fawasalu wanas yakhrujuna thayyibatan thayyibah itu Madinah Munawwarah sama thayyibah yakhrujuna Nabawi ba'da salat. Nah, iya. Wasalu wan nas yakhrujuna minal masjid Nabawi ba'da salati zuhri atau bahasa ringkasnya wasalu ba'da salati zuhri. Manilladzi qara al hadis? siapa yang membaca hadis? Muawiyah. Nomor 5, ma makna al-hurum? Apa makna dari al-hurum? Ma makna al-hurum? Fil ayatil waridah fidak wa ma mufraduha. Ya, ya, Abu Saima. Yang ayat yang tadi kita baca, ma makna wala taqtulu sayda wa antum hurum? Akhir-akhir. Apa makna al-hurum? Maknaha muhrimuna wa mufraduha haram dan mufradil haram. Ini maknanya orang yang berpakaian ihram, pakaian ketika umroh, muhrimun. Ini beda, muhrim dengan mahram beda. Kalau muhrim, orang yang pakaian ihram, mahram itu saudara yang tidak boleh dinikahi. Baik, mungkin sampai sini aja. Soalnya kita lanjutkan lagi latihan kedua sampai akhir pada pertemuan yang datang, sehingga persiapan para ikhwah untuk jawab dulu. Ini enggak bisa dadakan. Jawab dulu buat PR. Nanti insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan akan datang. Saya mungkin sampai ini aja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.